hati jangan sampai jadi putus asa, dan juga jangan sampai jadi gelap mata. Mendana boleh mendana, mendananya saja. Berduka boleh berduka, sedukanya saja. Jangan sampai jadi putus asa.